بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك من أنباء وما كنت لديهم إذ يختصمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baru saja kita dengarkan bacaan yang indah dari qori kita Ustadz Sahal. Di surah Ali Imran ayat 44 tadi itu digambarkan tentang sebuah peristiwa gaib yang tidak dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa itu adalah ketika Imran yang telah memiliki putri yang suci bernama Maryam ingin mencari orang tua asuh yang bisa mendidik dan mengukir karakter anaknya itu. Allah mewahyukan kepada Imran agar setiap orang yang ingin menjadi orang tua asuh atau pendidik putrinya itu adalah orang-orang terpilih. Di antaranya adalah para rahib saja. Dan rahib yang boleh menjadi orang tua asuh dan pendidik yang mengukir karakter putrinya itu adalah orang yang sudah mengikuti audisi dengan cara melemparkan pena yang biasa digunakan untuk menulis Taurat ke atas sungai, sungai yang deras, airnya mengalir. Uniknya, setelah pena itu dilemparkan, semua pena terbawa arus, pena orang pintar, pena agamawan, pena yang biasa digunakan untuk menulis Taurat, semua terbawa arus, kecuali satu pena, adalah pena Zakaria, yang tidak terbawa arus, bahkan melawan arus. Ini menjadi indikator bahwa Zakaria lah yang pantas untuk menjadi orang tua asuh Maryam. Ayat ini menjadi gambaran bagi kita para orang tua, siapa yang harus menjadi pendidik anak kita. Lembaga pendidikan mana yang harus kita pilih untuk menjadi pendidik yang mengukir karakter anak kita? Jangan sembarang guru. Kata kuncinya adalah cari guru yang diberkahi. Yang diberkahi apa? Yang bisa menanamkan ke dalam kalbu anak kita adalah ketauhidan la ilaha illallah. Agar di akhir hayat kita, kita termasuk orang tua yang lulus seperti Yakub. Ketika bertanya kepada anak-anaknya saat sakaratul maut, "Ma ta'buduna min ba'di? Qalu na'budu ilahak." Wahai anak-anakku, jelang sakaratul mautku ini, aku ingin bertanya kepada kalian. Selepas kematianku nanti, siapakah yang akan kalian sembah? Ini menjadi indikator keberhasilan orang tua dalam mendidik anaknya. Dan ukurannya adalah kalau sepeninggalan orang tua, anaknya tetap menjadikan Allah sebagai sesembahannya. Kesalahan orang tua selama ini dalam memilih lembaga pendidikan dan guru privat bagi anaknya adalah tidak bermula dari keberkahan. Lembaga pendidikan yang dicari yang terkenal, yang fasilitasnya mewah, yang ekstrakurikulernya begini dan begitu, yang alumninya, lulusannya, kemudian bisa ke luar negeri, tapi tidak mengindikasikan tentang la ilaha illallah. Dan yang kedua, tidak menjadikan dia keluar dari lembaga pendidikan itu orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan ilmunya, tidak memiliki rasa malu dengan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebuah kekeliruan. Lalu guru yang bagaimana yang harus kita carikan untuk anak kita? Cari guru yang berkah, yang mampu mengukir jiwa anak-anak kita. Seperti pena para rahib, ada satu pena lain yang berani melawan arus. Maknanya begini, setiap anak terlahir akan berhadapan dengan agama-agama manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam benak anak. Kita harus mencari guru agar yang masuk ke dalam benak anak kita adalah agama Allah, walaupun harus bertentangan dengan keadaan, berbeda dengan sistem. Kalau sudah dapat guru seperti itu, berbahagialah. Dan guru itu adalah dimulai dari orang tua, dari kita para orang tua yang harus mengukir jiwa anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.